Jangan sudah mau terima aman terjangkau ya, punya kawasan. Gerabang mandor di anu saya, beranu Selamat pagi Raja ya, mantap dan pasaran.